إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qawm Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alam Al-Hakim Ibn Sayyidin Rahimahullah Ta'ala Rahmatan Wasi'an. Kita masih berbicara tentang masail dari bab ini. Kita masuk pada Al-Mas'alah Al-Ashirah, masalah yang ke-10. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala Al-Ashirah yang ke-10 Al-Ayatul Muhkamat fi Surat Al-Isra. Adanya beberapa ayat muhkamat di dalam Surah Isra. Wa fiha 18 mas'alatan, yang padanya terdapat 18 permasalahan. Bada'ahallahu biqaulih, di mana Allah tabaraka wa ta'ala memulai dengan firman-Nya pada ayat ke-22, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda mazmuman mahzura mahzula. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan la taj'al, jangan engkau jadikan ma'allahi ilahan akhar, bersama Allah ada sesembahan yang lain. Fataq'uda madmuman, maka engkau menjadi orang yang tercela, makhzula lagi hina. Wa khatamaha biqaulih, dan juga Allah menutupnya dengan firman-Nya, ولا تجعل مع الله إلها آخر وتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ولا تجعل مع الله إلها آخر, dan jangan kamu jadikan bersama Allah ada sesembahan yang lain. وتلقى في جهنم, sehingga engkau akan dilemparkan ke dalam jahannam, ayatan billah, ملوما, dalam keadaan tercela, madhuran, lagi jauh. Wa nabbahana Allah subhanahu wa ta'ala ala idhami sya'ni hadhil masail, dan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya ini memberikan tanbih kepada kita, peringatan atas besarnya perkara yang ada di dalam masalah-masalah ini. Biqauli, dengan firman-Nya, zalika mimma auha ilaika rabbuk, zalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah, yang demikian itu termasuk dari apa yang telah Allah wahyukan kepadamu wahai Nabi oleh Rabbmu, dari hikmah. Nah, maka diterangkan oleh Syekh Ibn Sa'im rahimahullah ta'ala, qala wa hiya qawlu ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ayat-ayat muhkamat yang ada dalam surah Isra yang dimaksud oleh Allah tabaraka wa ta'ala adalah pada firman Allah ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah mewasiatkan, telah memerintahkan, menetapkan agar jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa fiha 18 mas'alatan, di mana Di dalam ayat tersebut ada 18 permasalahan. Bada'a bi qawlihi ta'ala la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataqudha mazmuman mafhula. Wa khatamahu bi qawlihi ta'ala wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar wa tulqa fi jahannam maluman madhura. وقد نبهنا الله سبحانه وتعالى على عظم شأن هذه المسائل بقوله تعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة فبدأه الله بالنهي عن الشرك بقوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا والقعد ما قد كتبه الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. Di dalam ucapan la taj'al ma'allahi ilahan akhar, jangan engkau jadikan bersama Allah ada sesembahan yang lain, fa taq'uda mazhuman makhula. Kalimat fa taq'uda, kata Syekh Muslimin, wal qa'id laisa qa'iman, orang yang duduk tidak sama dengan orang yang berdiri. Maka di sini sebutkan fa taq'uda, ya, jadi dia kata qa'ada, duduk. Maksudnya apa? Tabawwa, dia mempersiapkan diri di dalam jahannam na'udzubillah mazmuman makhdula, dalam keadaan tercela lagi hina. Kenapa? Karena dia harus duduk di tempat itu, di tempat yang penuh dengan kehinaan, penuh dengan celaan. Li'anna la khaira liman asyraka billah. Kenapa dikiaskan dengan duduk di situ? Karena kata Syekh, li'annahu, karena sesungguhnya la khaira liman asyraka billah, tidak ada kebaikan bagi orang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, madhluman 'inda Allah wa 'inda awliya'ihi, sehingga dia menjadi mazlum, tercela. Tercela di sisi Allah dan tercela di sisi para walinya. Makhzulan, dan menjadi hina. La yantasir fi dunya wala fil akhirah. Ini maksudnya menjadi hina. Dia tidak akan ditolong di dunia dan tidak pula di akhirat kelak. Wa khatamaha biqaulih, dan Allah subhanahu wa ta'ala menutupnya dengan firman Allah, wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar, dan jangan engkau jadikan bersama Allah ada yang sesembahan yang lain. Wa tulqa fi jahannam maluman madhura, sehingga akan dilemparkan ke dalam jahannam dalam keadaan maluman, ya, dalam keadaan tercela. Madhura, dalam keadaan dijauhkan. Fahadihi uqubatuhu, maka ini adalah hukumannya. Innama yulqa fi an-nar, ketika seseorang itu dilemparkan ke dalam neraka. Kullun yalumhu, karena setiap orang pasti akan mencelanya. Wa yadharuhu, dan setiap orang pasti akan menjauhkannya. Fayandahir wali'ayin billah, sehingga apa? Fayundahar, maka dia dijauhkan, dijauhkan oleh setiap orang, karena tidak ada orang yang mau untuk masuk ke dalam neraka. Nah, sehingga orang yang dilemparkan ke dalam neraka, setiap orang yang dilemparkan ke dalam neraka ayyuhannabillah, itu pasti akan dicela dan akan dijauhi. Nah, demikian. Sehingga ini ikhwati a'azani wa jazakumullah, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya maluman madhura, dia tercela lagi dijauhi. Al-Hadiyah Asyar, yang ke-11, ayat surat An-Nisa allati tusamma ayatul huquq al-ashah, ayat dalam surat An-Nisa ini dinamakan juga dengan ayat huququl ashrah, ayat huquqil ashrah, itu ayat yang menyangkut atau mengandung 10 hak-hak. Nah, bada'ahu Allah ta'ala biqaulih, di mana Allah memulai hak-hak tersebut dengan firman-Nya, fa'budullaha wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an, dan beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. ahaqqul huquqi haqqullah. Maka di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ahaqqul huquq haqqullah. Hak yang paling berhak untuk ditunaikan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hak adalah hak Allah, hak Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa'ul huquq illa bihi. Maka tidak akan bermanfaat hak-hak yang ada itu kalau dia tidak menunaikan hak Allah tabaraka wa taala. Nah, dari 10 hak ini, kalau seandainya semua dijalankan, hanya satu yang tidak dijalankan, yaitu hak kepada Allah Subhanahu wa taala, hak Allah tabaraka wa taala, maka tidak akan bermanfaat semua hak-hak yang ada tadi. Nah, fabudi'at hadhihi al-huquq bihi. Maka hak-hak ini dimulai dengan hak yang paling utama, yaitu hak Allah tabarak wa ta'ala. Oleh hada lam sa'al Nabi SAW Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu anhu amman kana yatasaddaq wa yu'tiq wa yusalli wa yasil rahimahu fil jahiliyah. Lam sa'al Nabi SAW Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu anhu amman kana yatasaddaq. Oleh karenanya ketika Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu anhu beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang orang yang yatasaddaq, dia bersedekah, wa ya'ti, dan dia membebaskan budak, wa yasil rahimahu, dan dia menyambungkan silaturahmi, fil jahiliyah, di masa jahiliyah dulu, halahu min ajrin, apakah dia mendapatkan ganjaran atas perbuatan yang tersebut di masa jahiliyah? Kalau Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan aslamta ala ma aslafta min lakhir, aslamta ala ma aslafta min lakhir, engkau menjadi Islam atas apa yang telah engkau perbuat dari kebaikan di masa lampaumu. Maksudnya apa? Apa yang sudah kamu perbuat di masa lampaumu dengan Islam akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau engkau tidak masuk Islam, apa yang sudah kamu perbuat dari kebaikan di masa lampau tidak akan mendapatkan pahala. Nah, lihat. Dari sini menunjukkan apa? Syarat diterimanya amalan diantaranya adalah apa? Al-Islam. Al-Islam. Syarat diterimanya amalan adalah Islam. Karena Rasulullah mengatakan aslam ta'ala ma aslam ta'min lakhir, engkau menjadi Islam atas apa yang telah engkau lakukan di masa lampaumu. Artinya apa yang kamu lakukan di masa lampau itu menjadi amalan bagi kaum muslimin. Ini kemudian Islam, keinginan Islam. Fadalla ala annahu idha lam yaslim. Maka dari sini kata Syekh Ibnu Utsaimin menunjukkan apabila dia tidak masuk Islam, lam yakun lahu ajrun, maka dia tidak akan mendapatkan ajr, dia tidak akan mendapatkan pahala. Fasaratul hukum kulluha la tanfa'u illa bitahqiq hakillah. Maka semua hak-hak yang disebutkan dalam surah An-Nisa ini tidak akan bermanfaat kecuali kalau menunaikan hak Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, apa hak Allah ta'ala di sini? Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'ah. Makanya apa? Sangat keliru ketika ada orang yang membanding-bandingkan kebaikan orang kafir dengan muslim. Keliru. Kenapa? Sejelek-jeleknya muslim dia lebih baik daripada sebaik-baiknya kafir. Sebaik-baiknya kafir tetap lebih jelek daripada sejelek-jeleknya muslim. Dan itu harus difahami. Harus difahami. Nah, tidak dibenarkan kita memuji-muji orang kafir karena kebaikan dia. Ay, subhanallah, ini muamalahnya orang ini. Walaupun dia kafir, tetapi dia begini-begini. Kalau janji dia tepati, kalau dia begini, apa, berbuat baik demikian-demikian. daripada muamal dengan muslim begini-begini. Ya khair, hatta muslim itu fujur, jelek, tetapi innallah lebih baik daripada kafir. Hatta kafir ini min ahsanin nas, min khairin nas, indan nas, sebaik-baik manusia di hadapan manusia. Fahuwa aqbah, lebih jelek daripada yang lain innallah. Nah, lebih buruk. Maka kita dibenarkan kita untuk memuji-muji orang kafir ketika dibandingkan dengan muslim, tidak dibenarkan. Nah, demikian asaniyatul asyarah yang ke-12, at-tanbih ala wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya peringatan terhadap wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya. Kata Syekh Muhammad bin Abdullah Malik min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang demikian itu adalah berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang sudah kita baca. Walakin al-hadis lam yusib biha hakikatan, akan tetapi Nabi SAW tidak mewasiatkan dengan wasiat tersebut secara hakikat. Artinya apa? Itu bukan wasiat hakiki yang bersumber dari Nabi alaihi wasallam. Bal asyara ila annana idza tamakkanna bi kitabillah falan nadhilla ba'dahu. Tetapi yang dimaukan adalah itu hanyalah isyarat. Isyarat yang seakan-akan itu adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita berpegang teguh dengan kitab Allah, maka kita tidak akan tersesat selamanya. Nah, sebagaimana sabda Nabi alaihissalam, ya, di mana Nabi alaihissalam mengatakan, ini taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan kalian dua perkara. In tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di. Kata Nabi alaihissalam, lan tadhillu ba'di. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat sepeninggal aku, setelahku. Ini setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wasallam, itu apa? Kitab Allah dan sunnah, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dua perkara yang selalu akan membimbing kita. Wa min a'zamu ma ja'a bi wa min a'zami ma ja'a bihi kitabullah qaulu ta'ala. Dan di antara yang paling agung apa yang dibawakan oleh kitabullah adalah firman Allah Ta'ala, qul ta'ala atsmu nahum rabbukum alaikum al-ayat. Maka ini adalah min a'zam ma ja'a bihi kitabullah. Asalisa asyar, yang ke-13, ma'rifatu bakillahi alaihi. Kata Syekh Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, masalah yang ke-13 adalah mengenal Allah, mengenal hak Allah atas kita. Kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ta'ala, wa dhalika an na'budahu wa la nusyrika bihi syai'an. Yang demikian itu yang dengan cara kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun. Rabi' asyar, yang ke-14, ma'rifatu haqqil ibadi alaih ila addal haqqam, mengenal haqq seorang hamba atas Allah tabaraka wa ta'ala apabila mereka mau menunaikan hak Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Syekh Muhammad bin Abdullah Ta'ala, "Wadhalika bi alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'an." Yang demikian itu dengan bentuk Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Amman asyraka, adapun orang yang berbuat kesyirikan, fa innahu mustahiqun an yu'adzab, maka dia lebih pantas untuk diazab. Nah, dia berhak untuk mendapatkan azab. Al-Khamisa Asyarah, yang ke-15, anna hadhihi mas'alah la ya'rifuha aktsaru sahabah, bahwa permasalahan ini tidak diketahui oleh kebanyakan sahabat. Permasalahan ini tidak diketahui oleh kebanyakan para sahabat. Dan ini menjadi asbab al-khilaf, sebab khilaf. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di dalam risalah beliau tentang al-asbab al-khilaf baina ulama. Nah, sebab-sebab khilaf di antara para ulama. Sebagaimana yang pernah terjadi antara khilafnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu tentang masalah orang yang safar kemudian junub, apakah dia wajib mandi? Apakah dia boleh tayamum atau dia sholat tanpa taharah? Nah, ini dia terjadi khilaf. Jadi khilafnya di mana? Ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah, ketika beliau mendengar Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berpendapat bahwasanya orang yang safar dalam keadaan junub dan dia tidak mendapatkan air, dia boleh tayamum, dan tayamum menggantikan mandi. Baik, sahabat Umar mengatakan, dari mana ini? Maka beliau tulis risalah kepada Ammar bin Yasir menanyakan tentang itu. Maka dijawab oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dikatakan bahwasanya, ya khalil, ya amirul mu'minin, wahai amirul mu'minin, tidakkah kita pernah melakukan safar di satu hari? Ini mereka berdua safar, kemudian keduanya pun junub. Maka Ammar bin Yasir mengisahkan bagaimana beliau beristihad, tamarrud dadah. Maka aku pun mengguling-gulingkan tubuhnya, mengguling-gulingkan tubuhku seperti mengguling-gulingkannya hewan ternak. Nah, maka sahabat Umar bin Khattab menganggap tidak demikian. Kalau memang sudah tidak dapat air, sudah salat tanpa taharah. Maka Umar bin Khattab salat tanpa taharah, Ammar bin Yasir salat dalam keadaan apa? Mengguling-gulingkan tubuhnya, mengkiaskan dengan mandi. Ya, karena waktu itu belum ada, belum turun ayat tentang tayamum. Nah, yang beliau tahu maksudnya bagi yang junub adalah mandi. Maka mengguling-gulingkan tubuh ke tanah itu seperti mandi. Datang kepada Nabi SAW mereka berdua, kemudian menceritakan tentang kejadian tersebut. Maka Rasulullah SAW membenarkan perbuatan Ammar bin Yasir, tetapi dengan mengatakan yakfika hakada, fadaraba yadahu alal ard famasaha bikaffaihi wa wajhihi. Nah, maka Rasulullah SAW pun mengatakan cukup bagimu untuk melakukan demikian. Kemudian Nabi SAW mengukulkan tangannya ke tanah, kemudian mengusap telapak tangan wajah. Demikian. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa? Nasitu, aku lupa. Sampai terus tetap Umar bin Khattab berpegang dengan prinsip ini, bahwasanya tidak ada tayamum bagi yang junub ketika safar. Maka terjadi khilaf di kalangan sahabat. Sebagian berpegang dengan pendapatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah, sebagian berpegang dengan pendapatnya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Nah, demikian. Baik. Sehingga ini terjadi khilaf. Ketika ada satu tidak tahu atau satu lupa, bisa terjadi khilaf. Nah, kalau mereka tahu saja kemudian lupa apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, bisa terjadi khilaf. Bagaimana dengan yang tidak tahu? Ya, oleh karena para ulama memiliki kaidah apa? Al-alim hujjah ala malam ya'lam. Orang yang alim yang tahu menjadi hujjah bagi orang yang tidak tahu. Ya. Baik. Maka yang ke-15 ini, kata Syekh Muhammad bin Abdullah ta'ala, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah ta'ala, anna hadhihi masalah la ya'rifuha aktsaru sahabah. Masalah ini tidak diketahui oleh kebanyakan sahabat. Kenapa? Wadhalika anna Mu'adzan akhbara biha asman. Yang demikian itu disebabkan karena Mu'ad memberitahukannya ta'asuman ketika menjelang wafatnya. Ta'asuman itu apa? Menjelang wafat. Kenapa? Karena takut dosa. Dari kata asuman. Ya. Kalau saya simpan ilmu ini tanpa diberitahukan kepada yang lain, berdosa. Kenapa? Karena kitmanul ain, menyembunyikan ilmu. Nah, tetapi kalau disampaikan, ada wasiat dari Rasulullah SAW untuk tidak diberitahukan kepada yang lain. Baik. Maka apa? Ka'asuman al-khurujan min ismil kitman inda mautih. Ini pengertian ta'asuman. Ta'asuman itu adalah khurujan min ismil kitman, berusaha untuk keluar dari dosanya menyembunyikan ilmu. Inda mautih, ketika kematian menjemput. Ba'da'an mata kafir min sahabah, setelah kebanyakan sahabat telah wafat. Karena Mu'ad termasuk yang belakangan wafatnya. Ada beberapa sahabat seperti Anas bin Malik al-Amri juga termasuk yang paling lama wafatnya. Nah, ini cek. Baik. Waka'annahu radil anhu alima anna Nabi SAW kala yakhsha ayaftatina an-nas biha. Karena Mu'ad radil anhu sepertinya beliau mengetahui bahwa saya Nabi SAW mengkhawatirkan orang-orang akan terfitnah dengan hadis ini. Wa yattakilu, sehingga mereka menjadi pasrah. Terfitnahnya apa? Oh, berarti kok ada hadis yang membuat fitnah? Bukan membuat fitnah, tetapi manusia yang terfitnah. Beda ya. Bedakan antara apa? Yang membuat fitnah dengan manusia yang terfitnah. Seperti dikisahkan oleh sebagian rawi, kana rajulan yuqalu lahu dihya al-kalbi. Dihya al-kalbi, dulu ada seorang sahabat yang dinamakan yang dihya al-kalbi. Dikisahkan oleh sebagian rawi, wa kana min ajmalin nas hinadak. Dan dihya al-kalbi di saat itu min ajmalin nas, orang yang paling tampan. Maka Umar bin Khattab sebagai khalifah beristihad, khawatir banyak orang yang terfitnah dengannya, dengan ketampanannya. Maka dibotak orang itu, dibotak semakin tampan. Faya subhanallah, ini dibotak semakin tampan. Ini sahabat Umar, bagaimana ini rambutnya dihilangkan? Biasanya kalau orang rambutnya hilang sudah ya jelek jadi. Karena apa? Karena banyak orang yang bergaya dengan rambut, begitu kan? Ya, sehingga sebagian orang menganggap rambut itu mahkota. Rambut adalah apa? Mahkota, ya. Nah, tanya, apalagi bagi wanita, ini dikotak ternyata semakin tampan. Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, sebagaimana mengingatkan in sahih khabar, jika sahih khabar ini, maka apa? Diperintahkan untuk menutup wajahnya. Bukan berarti dia ini yang membuat fitnah, tetapi apa? Dikhawatirkan orang-orang terfitnah dengannya. Nah, mungkin bagi kita, bagi orang Indonesia, tidak terlalu mengerti bagaimana kok bisa laki-laki membuat fitnah. Tapi kalau kita sudah pernah tinggal di sana, di Saudi atau di Yaman atau di negeri ke Arab, kita akan tahu, oh ternyata betul laki-laki sana bisa bikin fitnah. Fitnah bagi laki-laki yang lainnya, apalagi fitnah bagi perempuan. Sahih. Laki-laki bisa menjadi fitnah bagi laki-laki lainnya, apalagi perempuan. Nah, mungkin maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan Yahya untuk memakai penutup wajah. Nah, agar tidak menjadi fitnah bagi yang lain. Baik. Nah, asyarat di sini apa? Kana yakhsha ayaftatina an-nas biha. Khawatir manusia terfitnah dengan berita tersebut, bisyarah tersebut, kabar gembira tersebut. Yattakilu, sehingga mereka menjadi ittikal, pasrah. Walam yurid sallallahu alaihi wasallam kitmaha, tetapi Nabi SAW tidak menginginkan untuk menyembunyikannya mutlakan, secara mutlak. Kenapa? Anam la arada dalika lam yukhbir biha mu'adan wa la ghairahu. Karena kalau seandainya Nabi SAW ingin menyembunyikan tentang itu, tentu Nabi SAW tidak akan memberitahukannya kepada Mu'ad, juga kepada yang lainnya. Ya. Karena Nabi SAW mengkhususkan kepada Mu'ad, sehingga Nabi mengetahui kadar keilmuan Mu'ad, kadar akidahnya Mu'ad, sehingga Nabi paham bahwa orang ini akan bisa menjaga ini dan tidak akan terfitnah dengannya. Kalau seandainya itu layak untuk dikonsumsi oleh orang banyak, tentu Nabi SAW akan memberitahukan kabar gembira kepada umatnya. Karena apa? Karena sifatnya Nabi SAW apa? Tidak ada satu kebaikan pun melainkan Nabi SAW akan memberitahukan kalau itu adalah kebaikan bagi umatnya. Sebagaimana tidak ada kejelekan, satu kejelekan yang jelek bagi umatnya, melainkan Nabi akan memperingatkan bagi umatnya. Nah, demikian. Sehingga ini Nabi SAW, sehingga di sini kata Syekh Muhammad Ta'ala, kalau seandainya Nabi SAW menginginkan untuk menyembunyikan itu, tentu tidak akan memberitahukan kepada Mu'ad radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala alam sahab nabtabi biadal qadar. Aku luku lihada sahabat li walakum nisan muslimin wal muslimat min kulidham. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala nabi sahabat wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tawadullahi wikum Allah.